Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله كمسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram, kajian tentang Kitabul Jami'. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada hadis ketiga dari bab tentang wara' dan zuhud, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang dua pundaknya kemudian mengatakan, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing dan pengembara atau ibnu sabil. Kita telah jelaskan maksud dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang intinya adalah pesan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita tidak cenderung yang berlebihan kepada dunia. Karena dunia bukan tujuan utama, bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan dunia sesuai dengan kebutuhan. Sebab kita hidup di dalamnya hanya sementara. Adapun kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Kemudian selanjutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, wa li hadza kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulu. Oleh karena itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan setelahnya, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Apabila engkau ada di waktu pagi, maka jangan sekali-kali menunggu datangnya waktu sore. Dan apabila engkau ada di waktu sore, maka jangan sekali-kali menunggu datangnya waktu pagi. Sebuah isyarat dari beliau bahwa waktu itu begitu cepat berlalu, sehingga jangan tunggu waktu. Apa yang bisa dikerjakan di waktu pagi misalnya, maka kerjakanlah saat itu. Jangan kemudian menunda pekerjaan hingga datang waktu sore. Pun demikian sebaliknya. Beliau mengatakan, "Wa khudh min sihhatika limaradhika," manfaatkan waktu sehatmu untuk menjemput kedatangan waktu sakitmu, dan manfaatkan kesempatan hidupmu untuk menjemput datangnya kematianmu. Kesehatan, sakit, kehidupan, kematian adalah hal yang berlaku dalam kehidupan dunia ini. Maka saat kita sehat, gunakan sebaik mungkin. Jangan kemudian menyia-nyiakannya hingga akhirnya kita sakit. Sebab kalau sudah sakit, maka segala gerak-gerik kita, aktivitas kita tentu akan terbatas. Juga saat kita diberi kesempatan hidup, gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai disia-siakan. Kalau sudah datang kematian, tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Hadza mithalu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yastafiduhu minal hadis." Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau mengambil faidah perumpamaan ini dari hadis tadi, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Di mana dari hadis itu ada isyarat agar kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebab kehidupan kita di dunia hanyalah sementara, seperti orang asing yang setelah selesai dari kebutuhannya akan pindah pulang ya ke tempat asalnya, atau seperti pengembara Ibnu Sabil yang melewati beberapa tempat ya untuk menunaikan kebutuhannya hingga kembali ke tempat asalnya. Oleh karenanya waktu begitu cepat berlalu ya, jangan menunggu waktu. Sebab waktu tidak akan menunggu kita. An ya'udda al-uddata wa an yuqassir al-ajal la yutawwil al-amal. Yaitu hendaknya melakukan persiapan, memperpendek waktu, dan tidak memperpanjang angan-angan. Li'annahu idza tawwala al-amal dha'ufat mas'alatul i'dad. Sebab kalau memperpanjang angan-angan, maka akan melemahkan persiapan. Walakin mata qassara al-amal 'azuma al-i'dad lil akhirah. Namun bila memperpendek angan-angan, maka akan menjadi besar persiapan untuk akhirat. Intinya jangan sampai terbuai dengan angan-angan, karena itu hanya akan melemahkan persiapan. Idza asbahta fala tanqadiril masa wa idza amsayta fala tanqadiril sabah. Ibnu Umar mengatakan, kalau engkau ada di waktu pagi, jangan tunggu datang waktu sore. Dan kalau engkau ada di waktu sore, maka jangan tunggu datangnya waktu pagi. Wa hadza ma'nahu al-i'dadu lil akhirah wa ta'ahubi da'iman da'iman. Ini artinya adalah al-i'dadu lil akhirati, persiapan untuk menjemput ya, kedatangan kehidupan akhirat. Wa ta'ahubu da'iman da'iman, dan melakukan kesiapan selalu dan selalu. Li'annahu la yadri idza asbaha hal yumsi amla wa idza amsa hal yusbih amla. Sebab setiap orang tidak akan pernah tahu jika ia ada di waktu pagi, apakah masih berkesempatan untuk ada di waktu sore atau tidak. Dan sebaliknya, apabila ada di waktu sore, apakah masih ada kesempatan untuk bisa ada di waktu pagi atau tidak? Wal waqi'u syahidun bihadza. Kenyataan menjadi saksi akan hal ini. Al waqi'u bainan nasi syahidun bihadza. Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah manusia menjadi saksi akan hal ini. Fakam min musbihin lam yumsi wa kam min mumsin lam yusbih. Berapa banyak orang yang pada awalnya ada di waktu pagi, tapi ia sudah tidak ada di waktu sore. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang waktu sore masih ada, tapi saat datang waktu pagi sudah tidak ada. Nah, sekali lagi, waktu begitu cepat berlalu ya, setiap kita wajib memanfaatkannya dengan baik. Fal wajibu an ya'udda al-'uddata da'iman. Maka yang wajib adalah melakukan persiapan selalu. Wa an yahdhar al-ghaflata, dan mewaspadai sikap lalai. Hatta idza hajama 'alaihi al-ajal fa idza huwa 'ala al-isti'dad li akhiratihi wa 'ala habati al-liqa' liliqai rabbihi subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kematian datang menjemput, maka ia dalam keadaan siap ya, untuk akhiratnya, dan di atas kesiapan untuk bertemu dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi intinya ikhwatuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau berbicara tentang kehidupan dunia, maka pada dasarnya berbicara tentang waktu. Sebab kehidupan dunia adalah waktu. Ya. Kalau kita betul-betul memanfaatkannya, berarti kita telah memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah. Berikutnya hadis yang keempat, masih dari bab yang sama. Ini hadis dari sahabat yang sama, sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka ia termasuk ke dalam bagian dari kaum tersebut. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-kuffaru rakanu ila dunya wa raghibu fiha wa nasaw al-akhirata Wallahu hadzarna minhum biqaulihi wala takunu kalladzina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Al-Hasyr ayat yang ke-19. Orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang cenderung kepada dunia dan sangat-sangat mencintai dunia. Segala sesuatunya untuk kehidupan dunia. Hingga mereka melupakan akhirat. Ini keadaan orang-orang kafir. Maka kita tidak boleh meniru mereka. Karena itu Allah mewanti-wanti kita dari keadaan mereka yang seperti itu tadi dengan firman-Nya, "Wala takunu kalladzina nasullah." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, yaitu orang-orang kafir. Fa ansahum anfusahum, hingga Allah melupakan diri mereka sendiri. Qala fal wajibu 'alal mu'mini alla yatashabbaha bihim wa alla yudayya akhiratahu bal yasta'iddu lil akhirati wa yata'ahhabu laha. Maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah hendaknya tidak meniru mereka. Dan agar jangan sampai menyia-nyiakan akhiratnya. Namun, yang seharusnya dilakukan adalah yasta'iddu lil akhirah. Melakukan persiapan untuk akhirat, wa yata'ahhab laha, dan bersiap-siap untuknya. Wa yahdharu rukuna ila hadhihi ddar. Rukun ar-ragib fiha al-mutma'in ilaiha. Dan hendaknya seorang mukmin waspada dari kecenderungan kepada kehidupan ini, kehidupan dunia. Seperti kecenderungan orang-orang yang memang cinta kepada dunia dan tentram kepada dunia. Walakinnahu ya'malu fiha 'amal al-musafir wa 'amal al-gharib alladhi yuridu an yantaqila min baladil ghurbah ila wathanihi. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya bekerja di dunia itu seperti pekerjaan musafir dan seperti pekerjaan orang asing yang ingin berpindah dari negeri yang asing menuju tempat asalnya, ya, kediaman yang sesungguhnya. Falwatanu fil haqiqati hiyal jannah. Tempat tinggal, kediaman yang sesungguhnya itu adalah surga. Ini seorang mukmin. Wa hiya watanuna mahallu abina sabiqan. Surga itu adalah tempat kita orang-orang yang beriman. Tempat bapak-bapak kita dulu. Tempat para anbiya. Fal wajibu at-ta'ahub lil intiqal ilaiha. Maka yang wajib adalah siap-siap untuk berpindah kepadanya. Wal'audah ilaiha, dan kembali kepadanya. Wallahul musta'an. Ini sangat jelas, ya. Berikutnya hadis yang kelima, dan ini merupakan ya hadis masih rangkaian dari bab zuhud dan wara'. Qala, hadis yang kelima ini hadis Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ihfadillah yahfadka ihfadillah tajid tujahaka wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Dari sahabat Ibnu Abbas, dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Dia ada di hadapanmu. Apabila engkau minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ya. Kata Syekh bin Baz, hadza haditsun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ma'ahu Ibnu Abbas. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian faqala, kata Nabi, ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat, yaitu ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia ada di hadapanmu. Jika engkau minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Hadza mimma yusabbibu salahul qalbi wa thabatuhu 'alal iman idza hafiza rabbahu. Ini termasuk di antara perkara yang menjadi sebab baiknya kondisi hati dan kokohnya hati di atas keimanan, yaitu apabila seseorang menjaga Rabbnya. Nabi mengatakan dalam hadis tadi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Hifdhullah bifi'lil awamir wa tarkin nawahi, bihifdhi awamirihi wa hifdhi nawahihi. Hifdhul awamiri bil imtithal wa hifdhun nawahi bitarki wal ijtinabi wal hadar. Menjaga Allah dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya. Ini. Bagaimana menjaga perintah? Menjaga perintah-perintahnya adalah dengan mengerjakannya. Sedangkan menjaga larangan-larangannya adalah dengan meninggalkannya, menjauhinya, dan waspada darinya. Ini maksud dari menjaga Allah. Ya. Wallahu laisa bihajatin ilaina. Dan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala laisa bihajatin ilaina, tidak butuh kepada penjagaan kita. Ya, Allah itu gak butuh kepada penjagaan kita. Karena zat Allah itu maha agung, maha besar, maha kuasa. Wa innamal maqsud an nahfadha awamirahu wa an nansura dinahu. Tapi yang dimaksud adalah bahwa kita hendaknya menjaga perintah-perintahnya dan membela agamanya. Nah, dan ini juga sama, bukan karena Allah butuh kita, tapi ini semata-mata kita yang justru butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita membutuhkan Allah, maka kita harus menjaga perintah-perintahnya dan menjaga agamanya. Persis seperti dalam kehidupan nyata, kalau kita butuh kepada sesuatu, maka kita akan melakukan segala hal untuk mewujudkan apa yang kita butuhkan. Mislu qawlihi subhanah, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Fal ma'na nasru dinillah wa nasru awamirihi wa nasru nawahihi bil amri bil awamir wan nahi anin nawahi wal jihad fi sabili rabbi subhanahu wa ta'ala. Makna dari ayat itu, in tansurullah yansurkum, adalah menolong agama Allah dan menolong perintah-perintahnya serta menolong larangan-larangannya. Yaitu dengan cara menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang dilarang. Serta berjihad di jalan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala. Wahakadha ihfadillah yahfadka. Demikian juga yang setelahnya. Karena Nabi ya, mengatakan ihfadillah yahfadka, yani ihfad awamirahu wastaqim alaiha wahfad an-nawahi bil hadar minha. jaga perintah-perintahnya, istiqomah di atasnya, dan jaga larangan-larangannya dengan selalu mewaspadainya. Ihfadillah tajid tujahaka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya yang kau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Aima'aka fi kulli syai' fahuwa amamaka. Maksudnya adalah Allah akan bersamamu fi kulli syai' dalam segala hal. Fahuwa amamaka, Allah senantiasa ada di hadapanmu. Idastaqamta fahuwa amamak. Jika engkau istiqamah, maka dia Allah amamu, ada di hadapanmu. Yu'inuka alal khair wa yuwaffiquka wa yusahil tariqaka. Dia Allah akan membantumu di atas kebaikan, memberikan taufik kepadamu dan memudahkan jalanmu. Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Tidak perlu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah. Innani ma'akum asma' wa ara. Ini di Quran surah Thaha. Sesungguhnya aku bersamamu. Asma'u wa ara. Aku melihat dan aku mendengar. Ini menggambarkan tentang kebersamaan Allah dengan kita. Allah itu dekat. Ya. Allah ada di hadapan kita. Nah, maka jagalah Allah. Allah akan senantiasa membantu segala urusan kita, memudahkan segala jalannya. Ini jaminan dari Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Innani ma'akuma asma wa ara. Qala huwa ma'a awliyaihi bil hifdhi wat ta'yidi wat tawfiqi wal hidayati. Maka dia Allah akan bersama dengan wali-walinya. Seperti apa kebersamaan Allah? Qala bil hifdhi, yaitu dengan memberikan penjagaan, ya, wat ta'yid, pengokohan, wat taufiq, taufiq wal hidayah, dan hidayah. Ini kebersamaan Allah dengan kita. Wa ma'al ibad kullihim bil ilmi wal ihatati subhanah. Dan Allah akan bersama dengan hamba seluruhnya tanpa terkecuali. Bil ilmi, kebersamaannya adalah dengan apa? Pengetahuannya Allah. Wal ihatati subhanah, ya, dan peliputan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah bersama dengan hamba-hambanya. Huwa ma'akum, ya. Dia bersama dengan kalian. Ya. Dimanapun kalian berada. Nah, kebersamaannya ini adalah berupa kebersamaan pengetahuannya dan peliputannya. Wa huwa fawqal arsy. Sedangkan zatnya, dia Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas arsy. Fawqa jami'il khalqi. Di atas seluruh makhluk subhanahu wa ta'ala. Lakin la yakhfa alaihi khafiyatan jalla wa ala. Namun tidak ada satu hal pun yang luput bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebersamaannya bukan berarti kebersamaan secara zatnya menyatu dengan kita. Tidak, ya. Nah, karena Allah fauqa ibadi, Allah berada di atas hamba-hambanya. Nah, tapi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, peliputan Allah senantiasa bersama dengan kita. Qala fal 'abdu mata hafizha Allah bi ta'ati awamirihi wajtinabi nawahihi wal i'dad lil akhirati hafizahu Allah wa sara ma'ahu nasiran wa muayyidan wa muwaffiqan. Maka seorang hamba, kapan dia menjaga Allah dengan taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta persiapan untuk akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Allah akan bersamanya sebagai penolongnya, sebagai pembelanya, wa muwafiqan, dan sebagai pemberi taufik kepadanya. Nah, ini makna dari jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ikhda lahu fi kullil umur wa akhlis lahu al-amala fi kullil umur la takfalu wa la tarkanu lil makhluk li makhlukin. Maksudnya adalah tunduklah kepadanya dalam segala urusan. Tunduk dalam artian serahkan kepada Allah segala urusan. Wa akhlis lahu ala amal, dan ikhlaskan untuknya semua amalan dalam segenap urusan. La taghfal, jangan lalai. La tarkanu li makhlukin, dan jangan cenderung condong kepada makhluk. Sebab apa yang ada di tangan makhluk itu terbatas. Beda halnya dengan apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-makhluku dha'ifun laysa fi yadihi hidayatuka wala najahuka wala ginaka wala faqruka walakinnahu biyadillah subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu lemah, tidak ada di tangannya hidayahmu, tidak ada juga di tangan makhluk keselamatanmu, tidak juga kekayaanmu, tidak juga soal kepakiranmu. Walakinnahu, akan tetapi semua itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang patut untuk selalu kita ingat, ya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita dalam hidup ini, ya, kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Biyadihi al-umur. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala segala urusan. Ya. Maka kita harus selalu optimis. Ya. Jangan pesimis menghadapi hidup. Karena sesulit apapun, ya, semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita bersandar diri kepada makhluk. Sebab makhluk itu tidak menentukan. Yang menentukan segala sesuatu itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa saja yang ditentukan oleh makhluk tidak akan sama sekali merubah apa yang ada di tangan Allah, dan tidak akan pernah bisa merubah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab hidayah kita tidak di tangan makhluk. Kesuksesan, ya, keberhasilan kita juga tidak ditentukan oleh makhluk. Kekayaan kita tidak ditentukan oleh makhluk. Kefakiran kita juga demikian. Semuanya ada di tangan Allah. Allah yang mengatur. Nah, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah takdirkan, enggak akan pernah terjadi. Ya. Jadi tidak perlu takut. Dan tidak ada hal yang harus membuat atau menjadikan kita takut dalam kehidupan dunia ini. Nah, Allah sudah menjamin kok. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu ingin meminta sesuatu maka mintalah pada Allah. Allah itu senang ketika diminta. Semakin sering kita meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang. Beda hanya dengan makhluk, semakin sering kita meminta kepadanya justru semakin marah. Ya. Maka kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Di antara pertanyaan yang masuk, yang pertama, bismillah, assalamualaikum. Ada seorang istri yang dari awal pernikahannya menemui masalah dengan suaminya. Suami ini menuduh si istri berzina dan sering mengucapkan kata-kata cerai. Sepanjang pernikahannya, si istri merasa ragu-ragu dengan status pernikahannya, sehingga sering meminta kepada suami untuk memperbaharui akad nikah mereka. Tapi si suami menolak. Apakah diperbolehkan memperbaharui akad nikah untuk menghilangkan keraguan-raguan atau kekhawatiran sang istri? Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Terkait dengan pertanyaan ini, pertama, hal yang ingin saya ingatkan adalah tuduhan yang dilontarkan oleh suami. Menuduh istri melakukan zina ini tuduhan yang serius, ya. Tuduhan yang berbahaya, tuduhan yang membutuhkan bukti konkret. Nah, karena kalau tidak, maka tentu tuduhan tersebut akan berbalik kepada suaminya dan menjadi dosa besar, ya, baginya. Bahkan dalam hukum Islam mendapatkan hukuman. Nah. Kemudian terkait, sebentar, oleh karena itu, maka seorang suami tidak boleh, ya, bermudah-mudah dalam melontarkan tuduhan tersebut. Nah, jika hanya sebatas tuduhan tanpa bukti yang jelas. Nah. Kemudian soal kata-kata cerai yang sering diucapkan oleh suami, ini juga perkara yang seharusnya tidak terjadi. Ya. Seorang suami punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan rumah tangganya. Dan ketika dalam situasi emosi, kata-kata ini adalah kata-kata yang harus dihindari. Nah, jangan sampai seorang suami latah dengan kata-kata cerai, ya, walaupun memang jatuhnya cerai ini bila disertai dengan keinginan dalam hati, artinya secara jujur. Tapi kalau terlalu sering mengucapkan kata-kata itu, khawatir memang, ya, itu jatuh dalam perceraian yang dinyatakan benar secara syar'i. Nah, oleh karena itu nasihatnya adalah suami tidak boleh bermudah-mudah mengatakan kata cerai kepada istrinya sendiri. Nah, seorang suami dituntut untuk lebih sabar. Dan seorang istri juga sama, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa memicu kemarahan, emosi ya, suami. Nah, jadi sekali lagi intinya kata cerai itu akan dianggap sah manakala betul-betul lahir dari itikad, azam, tekad, keinginan yang benar, bukan karena faktor emosi, marah ya. Nah, dan tidak perlu untuk memperbaharui akad nikah dalam hal ini ya. Intinya dua belah pihak ya memperbaiki hubungannya. Kemudian ibadah apa saja yang bisa dilakukan perempuan yang sedang haid? Ini pertanyaan yang kedua. Ibadah apa saja yang bisa dilakukan perempuan yang sedang haid? Nah, membaca Al-Qur'an boleh tanpa mushaf ya. Misalnya dalam rangka menjaga hafalannya masih bisa, bersedekah juga bisa ya. Banyak hal yang masih bisa dilakukan dari kebaikan-kebaikan atau ibadah. Namun yang pasti hindari salat, ini sudah jelas, saum juga sudah jelas. Nah, Assalamualaikum Ustaz Afwan, mau tanya, misalnya mau sholat malam, dikiranya cuma ada waktu 15 menit, akhirnya terpaksa sholat witir saja. Tetapi waktu lihat jam ternyata masih lama untuk sholat subuh. Bagaimana kalau diterusin sholat malamnya? Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Dibolehkan ya diteruskan sholat malamnya dengan dua cara. Cara yang pertama, ya, yang witir tadi digenapkan, ditambah rakaatnya menjadi genap, baru kemudian nanti ditutup sholatnya dengan witir, atau ya tetap witirnya yang tadi dilakukan, adapun sholat berikutnya ya sholat seperti biasa tanpa ditutup witir kembali ya. Nah, ini seperti dijelaskan dalam atsar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian wallahu taala a'lam bisawab. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.